Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid syarah kitabut tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab firman Allah subhanahu wa ta'ala: wa minan nas may yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Di bawah bab ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama sudah selesai bersama kita pembahasannya. Berikutnya hadis kedua yang beliau sebutkan adalah hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala walahuma anhu. Hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, Anas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatil iman." Ada tiga sifat atau tiga ciri. Siapa yang ketiga ciri tersebut ada padanya, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yaitu an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kedua, mencintai seseorang dan tidak mencintainya kecuali karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yukzafa finnar. Ketiga, membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan darinya, sebagaimana benci bila dimasukkan ke dalam api neraka. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, la yajidu ahadun halawatal iman hatta ila akhirihi. Tidak ada seorang pun yang akan dapat merasakan manisnya iman hingga dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Kemudian mencintai seseorang karena Allah dan benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana benci bila dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian dalam Fathul Majid, Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala sebagaimana biasanya mengutip ulang hadis tadi, kemudian beliau menguraikannya. Qala, dalam uraiannya beliau mengatakan, qauluhu salasun, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kalimat salasun ada tiga. Ai salasu khisalin, maksudnya adalah tiga ciri, tiga sifat. Qauluhu mangkunna fihi, kemudian kalimat mangkunna fihi, siapa yang ada pada dirinya ketiga sifat atau ciri itu. Ai wujidat fihi tamatan, maksudnya adalah ada pada dirinya secara sempurna ketiga sifat atau ketiga ciri tadi. Qauluhu wajada bihinna halawatal iman, adapun kalimat wajada bihinna halawatal iman, maka ia akan merasakan manisnya iman. Qala al halawatu huna hiya allati yu'abbiru anha bidzauq, kata manis di sini adalah sesuatu yang menggambarkan tentang rasa. Kalau bicara soal rasa, maka ada yang disebut manis, ada yang disebut pahit, bahkan ada yang disebut asam, bahkan ketiga-tiganya bisa terkumpul dalam sesuatu. Manis, pahit, asam, dan segala macam. Intinya kata manis di sini adalah sesuatu yang menggambarkan soal rasa. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini menjelaskan bahwa ada tiga ciri. Bila ketiganya ada dalam diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Lima yahsulu bihi min ladzatil qalbi wa na'imihi, dikatakan manisnya iman karena tercapai dengannya ladzatil qalbi, kelezatan hati, wa na'imihi dan kenikmatannya, wa sururihi dan kesenangannya, wa ghadaihi dan nutrisinya. Wa hiya syai'un mahsusun yajiduhu ahlul iman fi qulubihim. Rasa manis ini adalah sesuatu yang mahsus, sesuatu yang dapat dirasakan, sesuatu yang dapat diketahui oleh indra. Yajiduhu ahlul iman fi qulubihim, yang akan didapat oleh ahlul iman, orang-orang yang beriman, di dalam hatinya. Enggak ada yang bisa merasakan seperti apa keimanan itu kecuali orang-orang yang beriman. Mereka akan merasakan efek dari keimanannya itu di dalam hatinya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam di sini menggambarkan kalau rasa keimanan itu adalah manis. Qala Suyuti rahimahullah fi tawsyih, wajada halawatal iman fihi isti'aratun takhyiliyatun. Kata Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab At-Tawsyikh, kalimat wajada halawatal iman, akan mendapatkan manisnya iman, fihi isti'aratun takhyiliyah. Ini adalah ungkapan majaz. Ungkapan majaz atau metafor. Ungkapan majaz atau metafor. Metafor itu kata yang mengandung makna yang tidak sebenarnya. Jadi seolah-olah iman itu punya rasa gitu. Seolah-olah iman itu manis. Syabbaha ragbatal mu'min fil iman bi syai'in hulwin. Nabi alaihi salatu wassalam menyerupakan kesenangan seorang mukmin karena keimanannya itu dengan sesuatu yang manis. Di seorang mukmin karena keimanannya dia akan mendapatkan kesenangan. Gambaran dari kesenangannya adalah sesuatu yang manis. Wa athbata lahu lazimu dzalika syai. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menetapkan konsekuensinya, wa adhafahu ilaihi, dan menisbatkan semuanya itu kepadanya. Menjadikan Allah dan Rasul lebih dicintai, mencintai seseorang karena Allah, benci bila kembali kepada kekufuran, itu adalah konsekuensi dari keimanan. Konsekuensi dari keimanan. Semuanya dinisbatkan kepada keimanan. Siapa yang seperti itu keadaannya, ia akan mendapatkan manisnya iman. Wa qala An-Nawawi rahimahullah makna halawatil iman. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengatakan makna dari kata manisnya iman adalah istilzadu ta'ati wa tahammulul masyaq. Istilzadu at-ta'ati, kelezatan dari ketaatan-ketaatan yang dikerjakan. Wa tahammulul masyaq, dan kemampuan untuk menanggung segala kesulitan yang ada. Jadi bagi orang-orang yang beriman, ketika mereka mengerjakan ketaatan itu sebuah kelezatan tersendiri, sebuah kenikmatan tersendiri. Dan mereka, orang-orang yang beriman, mampu menanggung segala beban, segala kesulitan yang ada. Nah, kalau seperti ini, maka mereka sudah mendapatkan manisnya iman. Enggak semua memang, sesuai dengan tingkat keimanannya. Ada orang yang beriman, punya keimanan, tapi belum merasakan bagaimana lezatnya ketika mengerjakan ketaatan. Ada yang hanya sebatas memenuhi kewajiban saja, melakukan sholat, shaum, dan seterusnya dari ketaatan-ketaatan, tapi hanya sampai pada sebatas memenuhi apa? Kewajiban, belum sampai kepada rasa lezatnya saat mengerjakan itu semua. Nah, orang-orang yang beriman, yang mendapatkan manisnya iman, itu merasakan kelezatan tersendiri saat mengerjakan ketaatan. Karena itu gak ada satu ketaatan pun yang diabaikannya. Sebagaimana kita kalau sudah enak terhadap sesuatu, kita gak mau meninggalkannya, kan begitu. Ketaatan itu bagi orang-orang yang beriman adalah boleh dikatakan kesukaan, hobi. Orang kalau sudah hobi terhadap sesuatu kan berat untuk meninggalkannya, ya kan? Ngejentul berjam-jam, aing geus hobi mah enggak ada masalah. Penataran, oh penataran ngusep, ya mancing itu kan penataran, terus penataran. Sekalipun berjam-jam kalau sudah hobi mah enggak masalah. Berarti sudah mendapatkan rasa manisnya ngusep gitu. Jadi kalau orang yang mancing, orang yang beriman, ketika sudah merasakan manisnya iman, maka ia akan merasa lezat ketika mengerjakan ketaatan, sehingga gak akan mungkin diabaikannya. Ya. Dia mampu mengerjakannya dengan baik. Gak ada rasa berat sama sekali. Gak mengenal waktu lah kalau boleh dikatakan seperti itu. Gak melihat keadaan lah kalau boleh dikatakan seperti itu. Ya tadi contohnya seperti orang yang hobi mancing kan gitu. Rek hujan, rek entege, mancing wey gitu. Gak ada hubungan antara hujan dengan mancing katanya. Kalau hujan itu hubungannya dengan payung. Ya. Nah. Itulah gambarannya kata Imam Nawawi rahimahullah. Arti dari kelezatan iman atau manisnya iman itu adalah istilzadu ta'ati wa tahammul al-masyaq. Merasakan kelezatan saat mengerjakan ketaatan-ketaatan dan mampu menanggung semua beban, kesulitan ya, yang ada. Wa itharu dzalika ala aghradid dunya, dan bahkan lebih memprioritaskan ketaatan-ketaatan kepada Allah ala aghradid dunya daripada perhiasan-perhiasan dunia. Qala wa mahabbatul 'abdi lillah bi fi'li ta'atihi wa tarki mukhalafatihi wa kadzalika ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, manisnya iman juga berarti mahabbatul 'abdi lillah. Adanya kecintaan seorang hamba kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan kepadanya dan meninggalkan penyelisihan kepadanya. Demikian juga terhadap Rasul, mengerjakan ketaatan kepada Rasul dan meninggalkan segala hal yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Yahya bin Muadz, haqiqatul hubbi fillah alla yazida bil bir wa la yanqusu bil jafa. Kata Imam Yahya bin Mu'adz, haqiqatul hubb fillah, hakikat dari cinta karena Allah adalah alla yazida bil bir, enggak bertambah ketika ada kebaikan dan tidak berkurang ketika ada sikap kasar. Enggak bertambah ketika ada kebaikan dan tidak berkurang ketika ada sikap kasar. Mau ada kebaikan atau tidak, kalau cinta karena Allah atau kalau cintanya seseorang kepada saudaranya itu karena Allah, maka akan bertahan. Artinya kecintaan karena Allah itu adalah kecintaan yang memang tulus. Seseorang mencintai kawannya, temannya, sahabatnya karena Allah, maka dia akan tetap menjaga kecintaan tersebut. Terlepas dari kekurangan yang ada pada diri sahabatnya, temannya, kawannya. Karena kalau bicara soal kekurangan, siapa yang gak ada kekurangannya? Maka kuncinya kalau cinta itu akan ingin tetap ada, jadikan cinta tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ada kemanfaatan atau tidak, mau ada untung atau tidak, cinta itu tetap ada kalau dasarnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cinta yang sesaat. Cinta sesaat itu adalah ketika ada kepentingan, ketika ada manfaat yang ingin didapat, ketika ada kebaikan yang ingin diraih. Saat manfaatnya sudah enggak ada, saat kepentingannya sudah selesai, cinta pun selesai. Ini bukan cinta karena Allah. Ya. Cinta karena Allah, kata Yahya bin Mu'adz, la yazid bil bir. Enggak bertambah ketika ada kebaikan. Jadi menguatnya itu saat ada manfaat. Enggak seperti itu. Ya. Wala yanqus bil jafa, dan tidak berkurang dengan adanya sikap keras, kasar. Dalam hadis disebutkan bahwa salah satu ciri orang yang akan mendapatkan manisnya iman adalah dia mencintai seseorang benar-benar karena Allah. Enggak mencintainya kecuali karena Allah. Bukan karena yang lain, bukan karena dunianya, bukan karena ada kemanfaatan yang ingin didapat darinya. Bukan karena hal-hal yang lain, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cinta karena Allah itu seperti digambarkan oleh Nabi dalam hadis sebelumnya yang udah kita bahas. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Menjaga saudaranya sebagaimana ia menjaga dirinya sendiri, menyelamatkan saudaranya sebagaimana ia menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya salah satu konsekuensi dari kecintaan tersebut adalah munasohah, adanya nasihat. Nasihat itu bukan karena benci, bukan karena tidak suka, tapi justru itu aplikasi dari sebuah rasa cinta. Qala qawluhu an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Yani bisawi ma yuhibbuhul insanu bitabihi kamahabbatil walad wal mal wal azwaj wa nahwiha fatakunu ahabbahuna ala babiha. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, satu dari tiga ciri yang disebutkan dalam hadis tadi adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selainnya. Maksudnya adalah dari hal-hal lain yang dicintai oleh seseorang secara tabiatnya. Seperti kecintaan kepada anak, kecintaan kepada harta, kecintaan kepada al-azwaj, suami, istri, keluarga, wanahwiha, dan semisalnya. Ini perkara-perkara yang setiap orang secara tabiat pasti mencintainya. Siapa yang gak mencintai anak? Siapa yang tidak mencintai harta benda? Siapa yang tidak mencintai istri, suami? Secara tabiat, jelas kita semua ada rasa cinta kepada semua yang disebutkan tadi. Ya. Tapi ketika seseorang lebih mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka ini satu bukti bahwa dalam dirinya ada iman. Dalam dirinya ada iman. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada hal lainnya. Daripada kecintaannya kepada anak, daripada kecintaannya kepada harta, daripada kecintaannya kepada suami, istri, atau bahkan kepada diri sendiri. Sebagaimana yang telah lewat, saat sahabat Umar berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau itu adalah sosok yang paling aku cintai. Kecintaanku kepadamu melebihi kecintaanku kepada hal lainnya, kecuali kecintaan kepada diriku sendiri, kata Umar. Mendengar itu Nabi menegurnya, jangan kamu katakan begitu wahai Umar. Katakan bahwa kecintaanmu kepadaku melebihi segala sesuatu termasuk kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Ya. Jadi harus di nomor utamakan kecintaan kepada Rasul. Nah. Fatakunu ahabhuna ala babiha, maka kalimat ahabba lebih dicintai di sini ala babiha sesuai dengan babnya. Qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, al-muradu bil mahabbah huna hubbul ikhtiyar la hubbut tabi'. Kadza qala. Kalau Imam al-Khattabi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan cinta di sini adalah hubbul ikhtiyar la hubbut tabi'. Kecintaan yang sifatnya pilihan, bukan tabiat. Memang sebenarnya kalau bicara soal cinta, ada kecintaan yang memang sudah menjadi tabiat dalam diri kita, ada juga kecintaan yang sifatnya muncul, sesuatu yang menjadi pilihan kita. Ketika ada banyak hal, kemudian kita memilih salah satu atau salah dua atau salah tiganya, berarti itu artinya kita lebih mencintainya daripada yang lainnya. Ya. Jadi intinya, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai olehnya, selain dari daripada yang lainnya, ya ini sifatnya umum. Sifatnya umum. Artinya bahwa kita harus lebih mendahulukan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya daripada kepada yang lainnya. Secara umum, baik kepada sesuatu yang kita cintai karena pilihan kita, atau kepada sesuatu yang kita cintai karena tabiat kita. Ya. Bisa dibedakan ya. Ada kecintaan yang memang muncul karena pilihan kita. Ada kecintaan yang memang sudah menjadi tabiat kita. Kalau kecintaan yang menjadi tabiat kita adalah kepada hal-hal yang disebutkan tadi contohnya. Cintaan kepada anak, itu tabiat. Cintaan kepada harta, tabiat. Kecintaan kepada anak, istri, keluarga, tabiat. Ada kecintaan yang lahir dari sesuatu yang menjadi pilihan kita. Ini lebih kepada kesukaan. Kita lebih suka ini daripada yang itu. Nah, jangan sampai kecintaan kita kepada hal-hal yang seperti ini melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin merasakan manisnya iman, maka kita harus mendahulukan cinta Allah dan Rasulnya daripada kecintaan kita kepada hal lainnya secara umum. Qala wa ammal mahabbatu asy-syirkiyyatu allati qad taqaddama bayanuha fa qaliluha wa katsiruha yunafi mahabbatallah wa rasulihi. Adapun kecintaan yang syirik yang telah lewat penjelasannya, maka sedikit dan banyaknya dapat menafikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dapat meniadakan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Wa fi ba'dhil ahadits, disebutkan dalam sebagian hadis, ahibbullaha bikulli qulubikum, cintailah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala dengan segenap hati kalian. Cintailah Allah dengan segenap hati kalian. Famin alamati mahabbatillahi wa rasulihi, maka di antara tanda cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah an yuhibba ma yuhibbuhu Allahu wa yakrah ma yakrahuhu Allah. Mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Wa yuthiru mardhatihi ala ma siwah, dan memprioritaskan keridhoannya daripada keridhoan yang lainnya. Wa yas'a fi mardhatihi mastata'a, kemudian berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah, mastata'a, sesuai dengan kemampuan. Wa yub'idu 'amma haramahu Allah wa yakrahuhu ashaddal karahah, lalu menjauhi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Wa yutabi'u rasulahu wa yamtathilu amrahu wa yatruk nahyahu. Kemudian mengikuti rasulnya, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini diantara ciri cinta kepada Allah dan Rasul. Sekali lagi, pertama mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Kemudian berikutnya, lebih memprioritaskan keriduan Allah daripada keriduan yang lainnya. Lalu berusaha untuk mendapatkan keriduan Allah sesuai dengan kemampuan. Kemudian menjauhi apa yang Allah haramkan dan apa yang Allah benci. Terakhir, mengikuti Rasulnya, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang menaati Rasul, maka sungguh ia telah menaati Allah. Faman athara amra ghairihi ala amrihi wa khalafa manaha anhu fadhalika alamun ala adami mahabbatillah wa rasulihi. Maka barang siapa yang lebih memprioritaskan perintah yang lainnya daripada perintahnya Allah dan Rasulnya, dan menyelisihi apa-apa yang telah dilarangnya, fadzalika alamun, maka itu adalah tanda tidak ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Fa inna mahabbatar rasul min lawazimi mahabbatillah. Faman ahabba Allah wa ata'ahu ahabba ar-rasul wa ata'ahu. Wa man la fala kama fi ayatil mihnah wa nadhairiha wallahu almusta'an. Kemudian kecintaan kepada rasul adalah konsekuensi daripada kecintaan kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah, maka konsekuensinya kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang mencintai Allah, taat kepada Allah, maka ia dikatakan cinta kepada Rasul dan taat kepada Rasul. Atau maka ia harus cinta kepada Rasul dan taat kepada Rasul. Wa man la fala, dan siapa yang tidak cinta kepada Rasul, tidak taat kepada Rasul, maka tidak dikatakan cinta kepada Allah dan taat kepada Allah. Kama fi ayatil mihnah, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang diistilahkan dengan ayat ujian, wa nadhairiha dan semisalnya. Ayat ujian itu yang berbunyi kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah. Dengan begitu Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, taat kepada Allah, maka konsekuensinya kita harus cinta kepada Rasul dan taat kepada Rasul. Ketika ada kecintaan dan ketaatan kepada Rasul, maka akan ada kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Namun sebaliknya, ketika tidak ada kecintaan kepada Rasul, tidak taat kepada Rasul, maka enggak akan pernah ada yang namanya cinta kepada Allah dan taat kepada Allah. Ya. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Wallahul musta'an. Qala Syaikhul Islam rahimahullah, akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi thalath man kunna fihi wajada halawatal iman. Karena wujud al-halawah li syai yatba'ul mahabbah lahu. Faman ahabba syai'an washtaha idza hasala lahu muradu fa innahu yajidu halawata wal ladzata was-surura bidzalika. Walladzatu amrun yahsulu aqiba idrakil malaim alladzi huwa al-mahbub aw al-mushtaha. Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan, Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini telah mengabarkan bahwa ketiga ciri atau tiga ciri yang bila ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Hal itu karena keberadaan rasa manis dalam sesuatu yatsba'ul mahabbah lahu, mengikuti kecintaannya kepadanya. Jadi kalau kita menemukan rasa manis dalam sesuatu, itu karena kita mengkonsumsinya, kita memprioritaskannya, kita selalu mengikutinya. Maka barang siapa yang mencintai sesuatu dan sangat menginginkannya, kemudian dapat mencapainya atau menggapainya, maka ia akan merasakan manis, lezat, bahagia dengan hal itu. Kita menginginkan sesuatu, kita mencintai sesuatu, kemudian terwujud apa yang kita inginkan, terwujud apa yang kita cintai, maka jelas kita akan merasakan kelezatan, manis, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Ya. Waladzah, kelezatan itu adalah perkara yang dihasilkan setelah meraih segala hal yang dicintai dan diinginkan. Ya. Ini secara kehidupan nyata bisa kita rasakan. Saat apa yang kita inginkan, saat apa yang kita idam-idamkan, saat apa yang kita dambakan itu benar-benar dapat kita raih, dapat kita capai, maka akan membuat kita bahagia. Senangnya bukan main. Begitu. Ya. Nah, orang-orang yang beriman ketika benar-benar berusaha mewujudkan keimanannya kepada Allah, maka mereka akan merasakan lezatnya iman itu. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.